إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أخواني وأخواتي جماعكم مسلمين جماعكم مسلمة عزني الله وإياكم الحمد لله di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita, mempelajari kitab Lum'ah Al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih melanjutkan kajian yang kemarin tentang iman kepada qadha dan qadar. Bahwasanya beriman kepada qadha dan qadar itu tidaklah sempurna kecuali dengan mengimani empat perkara. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan rukun iman dengan qadha dan qadar. Bahwa keimanan kita kepada qadha dan qadar yang merupakan salah satu di antara rukun iman itu tidak akan dianggap sempurna kecuali apabila mengimani empat perkara. Yang pertama, kita mengimani, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, baik secara global maupun terperinci. Tidak ada satu pun yang tersamarkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui itu ditulis oleh Allah dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Dalam buku catatan takdir. Dalam buku catatan qadha dan qadar. Yang buku catatan qadha dan qadar itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani innallaha qaddara maqadiral khalq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya semua makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sanah, sebelum 50 ribu tahun. 50 jadi ribu tahun. Nah, itu yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Yang ketiga sudah nih. Yang ketiga yang sudah kita pelajari juga dalam pertemuan yang kemarin, bahwa apapun yang Allah ketahui sebagai takdir alam semesta yang kemudian telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku catatan takdir di Lauhil Mahfuz, maka itu akan terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu difahami bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ada iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah kehendaki secara syar'i. Yang kedua, iradah kauniyah, sesuatu yang Allah kehendaki secara penciptaan alam semesta. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah kehendaki dalam arti Allah cintai, Allah ridhai, tapi enggak mesti terjadi. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Adapun irada kauniyah itu karena itu adalah kehendak Allah terhadap alam semesta ini, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bisa jadi yang terjadi itu Allah cintai, bisa jadi tidak Allah cintai. Yani tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Oleh karena itu yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, kalau ditinjau dari sisi iradah, takdir itu ditinjau dari sisi iradah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala syar'iyah dan kauniyah, maka perkara itu akan terpecah, terbagi menjadi empat perkara, empat macam. Yang pertama, Allah cintai dan Allah kehendaki terjadi. Irada syar'iyah ketemu irada kauniyah. Allah mencintainya dan Allah menghendaki itu terjadi. Kayak imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya kita semua. Duduknya kita di majelis ini sekarang, itu Allah cintai. Yakin kita Allah mencintainya dan Allah menghendaki. Buktinya terjadi. Ini buktinya itu terjadi. Baik. Yang kedua, ada yang Allah itu menyenanginya. Seandainya terjadi, tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Jadi iradah syar'iyahnya ada, tapi iradah kauniyahnya enggak ada. Jadi itu sesuatu yang Allah cintai, seandainya itu terjadi, tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Kayak apa? Imannya Fir'aun. Seandainya Fir'aun itu beriman, kan Allah senang toh. Lah buktinya Nabi Musa disuruh untuk mendakwai Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yahsha. Datangilah kalian berdua, Harun dan Musa, Musa dan Harun, kepada Fir'aun dan bicaralah, berdakwalah kepada keduanya dengan ucapan yang lembut. Yani la'allahu yatadhakkara aw yahsha, semoga dia mau ingat, semoga dia mau takut kepada Tuhannya. Menunjukkan bahwasanya seandainya Fir'aun itu tobat, masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, Allah itu mencintainya, tapi Allah tidak menghendakinya, sehingga sampai dia mati dia dalam kondisi kafir. Ada para yang fitna azani Allah wa iyyakum, sesuatu itu pasti terjadi. Pasti, yakni sesuatu itu pasti terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jadi yang tadi itu kan irada syar'iyah ketemu irada kauniyah. Yang kedua, irada syar'iyah enggak ketemu dengan irada kauniyah. Jadi enggak ketemu dengan irada kauniyah. Yang ketiga, enggak irada syar'iyah, enggak irada kauniyah. Allah tidak mencintainya, Allah pula tidak menghendakinya, kayak kafirnya Abu Bakar. Jadi seandainya Abu Bakar itu kafir, Allah tidak menyenanginya, tapi juga Allah tidak menghendakinya. Itu namanya segala sesuatu yang terjadi di alam maya pada ini itu adalah atas kehendak Allah. Kehendak apa ini? Kehendak kauniyah. Yang berkaitan dengan takdir itu adalah kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menuliskannya. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya secara kauniyah dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Maksudnya, yang Allah ketahui akan terjadi dan Allah telah tulis akan terjadi dan Allah kehendaki akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Enggak mungkin tidak. Enggak mungkin meleset. Jadi pasti itu namanya al-khalq. Allah menciptakan yang Allah ketahui akan terjadi, yang Allah tulis akan terjadi, yang Allah kehendaki akan terjadi, maka waktu yang ditentukan oleh Allah pasti itu akan terjadi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah telah mengetahui 2019 itu presidennya sopo. Ngono to? Po, untuk lo ngerti. Allah sudah mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan itu dalam buku catatan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki secara kauniyah. Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya dan pasti itu akan terjadi. Enggak akan bisa dihindari. kekuatan apapun tidak akan mampu merubah garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan kita enggak tahu iku ae. Seandainya ana wong iso ngintip takdir ngono, nyepo enak. Jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Rabbuna jalla wa ala mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdirnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah keyakinan terhadap qada dan qadar ini, terkadang orang itu muncul pertanyaan, "Lah Ustaz, nek kalau segala sesuatu itu sudah Allah ketahui, sudah Allah tuliskan, sudah Allah kehendaki dan pasti akan terjadi, enggak akan meleset." Yani sekecil apapun enggak akan meleset. Nek ngono kan yo pasrah ae. Nek ngono yo pasrah ae. Berarti kan wong maling ku yo gak salah. Mujur takdirno oleh Allah maling. Nek ngono wong sesat iku yo gak salah, memang takdire sesat. Alikani Imam Nukta'a rahimahullah taala meneruskan pembahasannya. Beliau mengatakan wala naj'alu qada'allahi wa qadarahu, dan kita tidak menjadikan takdirnya Allah itu hujjatan lana, sebagai hujjah bagi kita, fi tarki awamirihi wa jtinabi nawahi, untuk meninggalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam, bahkan wajib bagi kita untuk beriman dan mengetahui, anna lillahi alainal hujjah, bahwasanya Allah itu memiliki hujjah atas kita, bi'ingzalil kutubi wa bi'athatir rusuli, dengan menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, li'alla, supaya tidak ada bagi manusia 'alallah, terhadap Allah itu hujjah, alasan lagi, ba'da ar-rusul, setelah diutusnya para rasul. Wa na'lamu, dan kita mengetahui, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma amara wa naha, tidaklah Allah memerintahkan dan melarang, illal mustati'a lil fi'li wat tark, kecuali orang yang mampu mengerjakan dan mampu meninggalkan. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksakan pada seorang pun untuk berbuat maksiat. Wa la tarrahu ila tarki ta'ah, dan Allah tidak memaksa dia untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa di atas kecuali atas kemampuannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari ini, hari kiamat, tujza kullu nafsin, semua orang itu akan diberi balasan, bima kasabat, atas apa yang dia kerjakan. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Memberkutama mengatakan, fadalla, ayat-ayat ini menunjukkan, ala anna lil abdi fi'lan wa kasba, bahwasanya manusia itu memiliki perbuatan dan memiliki usaha. Yujza ala hasanihi husnihi bithawab, yang mana diberi balasan atas perbuatan baiknya dengan pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, dan atas perbuatan jeleknya dengan hukuman. Wa huwa waqi'un, dan itu semua terjadi, biqadarillahi wa qadarihi, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang kita yakini dengan pasti, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. iradah apa ya, Wan? Kauniyah. Baik itu perkara baik maupun itu perkara jelek. Baik itu perkara taat maupun itu perkara maksiat. Kufur atau iman. Kufurnya orang yang kafir, imannya orang yang mukmin, taatnya orang yang ahli taat, maksiatnya orang yang ahli maksiat, semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang duduk di sini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sekarang misalkan berbuat maksiat juga atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Iradah apa ya, Hon? Kauniyah. Kalau begitu, Ustaz, kenapa kemudian ada hukuman bagi orang yang berbuat jahat? Kenapa ada pahala bagi orang yang berbuat baik? Toh semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk kita jawab dan kita dudukkan. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Takdir itu rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyingkapnya. Yang mampu untuk menyingkapnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa takdirnya yang akan terjadi kemudian hari nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu, dalam ilmunya Allah itu segala sesuatu sudah pasti. Tapi dalam ilmunya makhluk segala sesuatu enggak pasti. Di hadapan kita Allah berikan pilihan. Dan di hadapan kita Allah berikan kekuatan dan petunjuk. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kekuatan untuk memahami dan kekuatan untuk berbuat. Kekuatan untuk memahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal dan memberikan kepada kita alat untuk menggunakan akal. Ada mata, ada apa? Telinga. Ada mata, ada telinga. Dengan mata orang bisa melihat. Dengan telinga orang bisa mendengar. Kemudian dia pikir, iki bener apa ora, bener apa ora. Nah, karena kekuatan akal manusia tidak dapat mencerna semua kebenaran, Allah berikan jalannya. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus para nabi dan para rasul. Allah turunkan Al-Qur'an, ini loh jalan kebenaran. Allah utus para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini loh petunjuk membawa kebenaran. Semua alat telah Allah berikan kepada kita. Tinggal sekarang manusia, apakah dia menggunakan matanya untuk melihat fakta yang ada, menggunakan telinganya untuk mendengar nasihat-nasihat yang ada. Kalau kemudian dia yakni mau mengikuti kebenaran itu, maka dia menggunakan kekuatan fisiknya, menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, menggunakan badannya untuk yakni berbuat kebaikan. Dan itu kita rasakan adalah atas kehendak kita sendiri. Tatkala kemudian kita tadi dari rumah berangkat mengetaklim gitu, atas kehendak kita sendiri, enggak ada seorang pun yang maksa. Maka tatkala ada orang yang tatkala mendengar Al-Qur'an, mendengar As-Sunnah, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai pikiran, kemudian dia menolak kebenaran itu atas kehendak dia sendiri, tatkala dia menolak juga atas kehendak dia sendiri. Karena orang itu berbuat atas kehendak dia, orang itu yakni berbuat kebaikan atas kehendak dia, orang itu berbuat kejelekan atas kehendak dia, maka disitulah ada titik pahala, disitulah ada titik hukuman. Di situ ada pahala, di situ ada hukuman. Karena tatkala orang berbuat baik atas kehendak dia sendiri. Tatkala orang itu berbuat jelek atas kehendak dia sendiri. Nah, jadi itu mengenai masalah itu. Duh, terus urusannya dengan takdir. Takdir itu jangan dibahas di titik ini. Takdir itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, Allah tidak pernah memaksa seorang hamba dengan garis takdirnya. Yani, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan kepada seorang hamba garis takdirnya itu apa. Tapi semua manusia diberi kekuatan yang sama. Semua manusia diberi kekuatan untuk menangkap sesuatu. Mata, dan telinga. Dan untuk memahami sesuatu diberikan hati, diberikan akal. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan garis petunjuk, jalan petunjuk, diberikan Al-Qur'an, diberikan yakni diutusnya para rasul. Ini di hadapan semua manusia sama, semua orang diberikan hak yang sama. Tinggal sekarang manusianya, dia itu mau memahami dan mengikutinya, maka dia Allah yang berbuat baik, layak mendapatkan pahala dan pujian. Apabila dia tidak mau, maka dia layak mendapatkan hukuman dan dosa. Oleh karena itu para ikhwatin azani Allah yakum, orang yang saatnya ini beberapa orang, satu dua orang yang dicabut oleh Allah hak yang ana sebutkan tadi, maka hukuman dan pahala tidak ada untuk dia. Apa tadi yang ana sebutkan ya Huan? Mata dan telinga alat untuk menangkap sesuatu, menangkap kebenaran. Pikiran dan hati untuk mencerna kebenaran. Yang ketiga, yakni garis petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jika salah satu dari tiga ini enggak ada, maka gugur dari dia syariat. Enggak ada hukuman bagi orang semacam itu. Yang pertama, orang yang dari bayi procot, buta dan tuli. Oh no, pernah lihat? Hah? Anak belum pernah lihat. Dari bayi procot metu, buta dan tuli. Hah? Ada? Anak belum pernah tahu. Anggaplah ada, maka orang ini nggak ada garis taat, nggak ada garis maksiat. Dong dia itu nggak tahu bagaimana caranya, tahu? Masuk pakai ciuman. Yang kedua, dia memiliki mata, memiliki telinga. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Tapi Allah cabut darinya kekuatan merenung dan memahami. Nggak punya akal, gila. Dia nggak bisa memahami, orang gila. Maka dicabut darinya buku catatan amal. Nggak ada perbuatan jelek, nggak ada perbuatan dosa untuk dia. Kenapa? Lawang orang gak waras. Ini orang gak waras. Yang ketiga, orangnya melihat, mendengar. Yang kedua, punya akal. Orangnya normal, tapi gak nyampe kepadanya petunjuk. Gak pernah dengar seumur hidupnya ada yang namanya Al-Quran. Gak pernah dengar seumur hidupnya ada agama namanya Islam. Gak pernah dengar seumur hidupnya ada seorang Rasul sampai mati. Maka orang semacam itu yang disilakan oleh para ulama dengan ahlul fatrah. Orang yang dari lahir sampai meninggal dunia tidak pernah mengetahui garis kebenaran. Maka orang itu pun tidak ada, yakni tidak kayak orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau memang orang tadi normal, maka tatkala dia berbuat baik, dia berbuat baik atas kehendak dia sendiri. Dia berbuat jelek, dia berbuat jelek atas kehendak dia sendiri. Tatkala dia itu bekerja berpeluh untuk mendapatkan rezeki yang halal, itu atas kehendak sendiri. Tatkala kemudian dia maling, dia mencuri, dia menipu atas kehendak dia sendiri, karep-karepe dia sendiri. Maka tatkala dia berbuat baik, Allah membalasnya dengan kebaikan. Tatkala dia berbuat jelek, Allah membalasnya dengan kejelekan. Yani Allah membalasnya dengan dosa. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, mana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berangkat dari masalah yang kita jabarkan tadi, maka para ulama kita membuat satu kaidah terhadap masalah ini. Kalau memang itu mengenai masalah kebaikan dan keburukan, demikian jugalah tentang masalah musibah, yakni dan keburukan. takdir itu digunakan hujjah untuk satu musibah dunia. Tapi takdir itu tidak boleh dijadikan alasan untuk satu musibah agama. Apa itu musibah agama? Ya, terpeleset dari agama, berbuat yang haram, berbuat yang maksiat. Kalau musibah dunia, jadi nyetir hati-hati, pelan-pelan, hati-hati, ngono ya. Itu bro uang tukang buri. Ini, ya, katakan dalam hati, takdire, spemen, uskarise, takdire. Ini membuat hati manusia itu apa ya, Hwan? Tenang. Jadi karena semuanya kembalikan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian sudah dihati-hati, sudah dimaksimalkan, maka terjadi yang tidak diinginkan, yakni serahkan urusan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masalah musibah agama, jangan kemudian kita serahkan kepada takdir. Karena apa? Yakni kecuali para ikhwan, musibah agama yang sudah ditobati. Musibah agama yang sudah ditobati kan sudah selesai musibah agamanya, ganti musibah dunia. Ini musibah agama yang sudah ditobati. Orang misalkan dulu enggak pernah kenal agama, enggak tahu apa masjid, perbuatannya itu haram terus. Suatu ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mengenang masa lalu, apa katakan? Ya, memang takdir awak iki. Dulu memang harus jadi orang jahat dulu baru kemudian mengenal agama. Setelah ya, ikhwan, ditobati. Adapun kalau masih dalam dalam kubangan kemaksiatan, jangan pernah berhujjah dengan takdir. Ada seorang yang maling. Di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib itu ada seorang pemuda maling. Dia itu ketahuan maling, ada saksi, ada bukti. Maka sama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mau dipotong tangannya. Pada waktu mau dipotong tangannya itu ibunya menghalangi. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa jenengan mau motong tangan anak saya? Lawang dia itu loh, mencuri itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mencuri itu atas kehendak Allah. Seandainya Allah enggak berkehendak, dia itu enggak akan maling kok. Maka Ali bin Abi Thalib kerukutan sambil mengatakan, "Iya, Bu. Yani anak ibu maling itu memang atas kehendak Allah. Dan sekarang saya potong tangannya pun atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, yo piye? Yani kenapa? Karena sebelum anaknya itu maling, dia enggak pernah tahu kalau takdirnya hari itu maling. Tatkala dia maling atas kehendak dia, dan seandainya dia tadi meninggalkan maling juga atas kehendak dari dia. Jangan berhujjah dengan takdir kalau dalam urusan yang ini semacam, ini dalam urusan yang semacam itu. Nah, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Dan sebenarnya untuk menutup masalah ini ya, Huan, karena masalah ini semakin didalami tambah bulat. Tapi kan piye-piye no takdir Allah, Ustaz. Iya, memang benar ngono ya. Gimana pun itu kan tetap takdir. Iya, memang benar. Oleh karena itu para hadirin azani Allah yakum, Rasulullah memberikan sebuah garis yang sangat gamblang. Saat Fathu Makkah, datanglah kepada beliau Suraqah bintu Ibnu Malik yang barusan masuk Islam. Dia baru awal-awal mengetahui tentang apa? Dia baru awal-awal mengetahui tentang akidah Islamiyah. Salah satunya tentang takdir. Beliau agak bingung memahami takdir. Kayak kita ngono lah. Iya ya, kabeh-kabeh ono takdire. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang kita kerjakan sekarang ini, hal fima mala au fima nastaqbil?" Ya Rasulullah, perkara-perkara yang sekarang kita kerjakan itu apakah sudah ada catatan takdirnya, wis ditakdirkan paten ataukah perkara itu belum, belum ada takdirnya. Jadi maka Rasulullah SAW mengatakan bal fima madha, iya semuanya sudah ada garis takdirnya, semuanya sudah ada garis takdirnya. Jadi maka surga mengatakan fa fimal amalu idzan ya Rasulullah, loh kalau memang semuanya ada takdirnya terus ngapain kita berusaha, ngapain kita berjuang, ngapain kita repot-repot, serahkan aja pada takdir. Jadi serahkan aja pada takdirnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima kutibalau, beramallah kalian, berjuanglah kalian, berusahalah kalian, karena semua orang itu akan dimudahkan untuk menggapai takdirnya. Jadi semua orang itu akan dimudahkan untuk menggapai takdirnya. Usaha-usaha yang dia lakukan itu akan Allah mudahkan untuk garis takdirnya. Baik itu urusan dunia maupun itu urusan agama. Ini. Tapi orang itu menggunakan hadis suraka ini rata-rata hanya untuk urusan dunia. Ini urusan agama itu rapate. Dalam urusan dunia, urusan agama dengan urusan dunia itu mirip-mirip dalam masalah garis takdir itu para ikhwan. Kita semua tidak pernah tahu takdir kita dunia itu sampai mati tetap gak duwe apa dadi wong sugih. Sing saiki weruh. Sing sekarang, kondisi sekarang kita sudah tahu garis takdir kita sampai pada tanggal 17 April yo. April, garis takdir dunia kita ini dan itu. Tapi apa yang akan terjadi 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun lagi? Garis takdir kita, urusan dunia itu apa? Gak ada seorang pun yang tahu. Tambah jaya dunia ini apa tambah bangkrut? Gak ada seorang pun yang tahu. Ini, seandainya ada orang yang tahu, itu kan enak. Nyeni tahun nyeni wulan ngarep arepe bangkrut saiki sedako sing akeh ngono. Timbang wulan ngarep bangkrut ngono ya. Nyeni wulan ngarep perusahaane mau terbakar misalkan ngono, sekarang diwakafno kabeh ngono kan enak. Tapi garis takdir itu tertutup. Tatkala garis takdir itu tertutup, semua orang itu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam urusan dunia. Enggak ada seorang pun mengatakan ngemini wae paling takdirku sak mini wae kok. Tapi semua orang berusaha untuk mengejar dunia, padahal ujung-ujungnya dia tidak akan keluar dari garis takdirnya. Semua orang itu para ikhwan dimudahkan untuk menggapai apa? Garis takdirnya. Ini Allah Subhanahu wa taala nyeni itu wis menetapkan tahun depan dia jadi orang kaya. Ono edalane. Yuk gali sumur nemu emas kek. Ini ya mbo gali-gali sumur menunggu nemu emas. Yuk jadi resi-resi oma keloteng. Oh di atas menunggu ono kereta kencana dari emas. Mbo tekan di. Ada aja jalan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan dia kepada takdir. Tahun depan takdirnya dia itu orang kaya. Dalane macam-macam. Dahlan ni kok. Ini. Tapi kan kita enggak pernah tahu ya, kawan. Kita tu kan enggak pernah tahu garis kita. Wong kerja yang sama, hasilnya beda ku yo. Ini banyak. Ini kita di sedayu itu ngurusi tambah pondok. Masya Allah pondok yang kita tambak, yang kita api, kita canangkan, diresi, dibandani. Menurutku yo rugi. Orang betul hasilnya. Tambah yang sekarang sedang proses kita uruk untuk masjid itu. Itu kan seorang tambah ayo. Terus nanti saat diisi pembuatan, diisi pak. Terus diisi nopo, mana yo? Sembarang, banteng, karung mujair. Pun saat dia kau saya diramut ya, betul. Mana ku? Ini waya panen dipanen buat dia kai. Naya ambo gak ngerti jalur ini. Sampai gede-gede aku astagfirullah. Ya ini namanya takdir. Sesuatu yang kita lepas dicul ngono ya, gak tahu diopeni, gak pernah diurus. Waktunya panen kita kuras, masya Allah. Mujairi gede-gede, banyak gede-gede wadi. Yang ikan itu yang masya Allah, ngelepasnya itu hati-hati. Bendirin kayak imam gedok penyanyi pisang goreng. Ini setiap hari dikasih makan yang enak-enak, kurus-kurus. Memang garis takdirnya ya kawan. Tapi 3 bulan yang lalu pada waktu kita ngelepas di bed, kan gak tahu takdirnya apa. Hanya kita itu berusaha. Itu namanya garis takdir. Fakulun muyassarun lima khuliqolahu. Dalam urusan dunia, gak ada seorang pun itu yang pasrah dalam urusan dunia dengan takdir. Ah, ini waya suki, ya suki-suki dewa, gak usah kerja. Piye carane? Sama dengan orang Arab duwe anak, kepengen punya anak. Ah, ini takdirin duwe anak, yang duwe dewa, gak usah nikah. Piye carane? Bagaimana jalannya? Orang sakit parah, takdir sembuh ya sembuh-sembuh dewi, mati ya. Itu dalam urusan dunia. Dan itulah juga dalam urusan akhir. Jadi Allah itu mendekatkan orang dengan garis takdirnya. Ada aja jalan orang itu didekatkan dengan takdirnya. Kecantol YouTube kek. Kesasar di masjid kek. Ada aja jalannya orang dapat hidayah itu. Sepeda motoran, munyo, terus, munyo, mampir, cari-cari tempat yang paling enak buat parkir mobil, yang parkir sepeda motor, ini langsung belok ke masjid. Pas waya pengajian, ini pas waya pengajian. Pengajian ini kok nyenengno, pengajian ini kok pena, numan, munyo, tuman, kepengen balik lagi. Dari situlah pintu hidayah terbuka. Ada yang gara-gara ini, gara-gara itu, macam-macam garis takdir itu. Dan itu kadang-kadang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Itu yang namanya i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tetap berjuang, karena semua orang itu akan dimudahkan untuk menggapai takdirnya. Dan Allah itu maha adil para ikhwan. Orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran mesti akan mendapatkan kebenaran. Walladzi entah cepat entah lambat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan. Meskipun kelihatannya mustahil, tapi ada aja jalannya. Ini siapa yang lebih mustahil dibandingkan dengan masuk Islamnya Salmanul Farisi? Salman Farisi itu salah satu di antara pangeran negeri Persia. Lah koyo jadi sahabat Rasulullah itu piye ceritane? Ya memang garis takdirnya begitu, tapi jalarane itu ada. Itu disebabkan oleh apa? Keikhlasan beliau mencari kebenaran. Keikhlasan orang mencari kebenaran meskipun macam-macam jalannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau orang itu sudah pongah, takabur, nyeni sombong, menolak kebenaran, menantang azab Allah, orang semacam itu biasanya sampai akhir hayat tidak mendapatkan kebenaran. Tidak mendapatkan kebenaran. Salah satu di antara sebab Abu Jahal tidak dapat masuk Islam sampai akhir hayat, itu kan gara-gara nyeni nantang bahwasanya dia tidak akan mau beriman sama sekali. Hati-hati para ikhwan azani Allah, yani wa iyyakum, hati-hati. Yani jangan sampai kita itu menantang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan masalah ini. Yani ini yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi oleh beliau yani rahimahullahu taala. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kalau kita memasuki dunia sekte dan firqah, maka orang dalam memahami takdir ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama, kelompok Jabriyah. Yang kedua, kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Kelompok Jabriyah, mereka itu orang-orang yang mengatakan semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, dan manusia tidak memiliki usaha dan kekuatan apapun. Jadi usaha dan kekuatan apapun. Jadi orang-orang kelompok ini mengatakan orang mukmin atas takdir Allah, orang maling atas takdir Allah. Akhirnya efeknya, tatkala mereka mengatakan manusia itu enggak punya pengaruh, jadi wong itu dianggap koyok wayang di tangan dalam. Tangan dikerakkan ini, dilakukan ngono, nyeni jimat kali mosodo ngene ngono. Itu kan wayangnya itu enggak punya kehendak sama sekali. Gambaran mereka takdir itu semacam itu. Sehingga tatkala berbuat kebaikan enggak ada pujian, tatkala berbuat kejelekan enggak ada ancaman. Ya kan baik itu, jadi apa baik itu dalam dunia pewayangan, jadi baik itu wayang Rahwana maupun setiap orang ngerti aku lali, jadi maupun satu engko newis bar selesai acara pewayangan ditumpuk bareng, baik orang baik wayang baik maupun wayang jelek ditutup, jadi dirapikan bareng. Itu gambaran gambaran mazhab Jabriyah, istilahnya wong Jawa ngono ya. Tapi istilah para ulama keris fi mahabirih, koyok bulu di hempasan angin, dia itu bisa terbang naik ke atas, bisa turun, bisa ke kanan, bisa ke kiri, semuanya karena angin, bukan atas kehendak dari yakni bulu itu sendiri. Teh efeknya, orang-orang yang menganut mazhab ini mesti banyak yang berbuat kejelekan. Alasannya, lah wong berbuat jelek yo gak ono ancamane kok, semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok berseberangan. Kelompok berseberangan 180 derajat yang mengatakan Allah, manusia itu enggak punya garis takdir. Semua yang dia lakukan atas kehendak dia sendiri, atas kehendak dia sendiri, tidak ada kekuatan takdir yang mengendalikannya. Sehingga efeknya, nek berhasil nyombong, nek gagal ini patah hati, putus asa. Gak ada yang namanya sombong, gak ada yang namanya syukur. Kenapa? Karena tatkala dia berhasil, merasa ini adalah atas usaha dia murni. Tatkala dia gagal, dia merasa itu adalah kegagalan dia murni. Tidak ada bayangan, ada kekuatan di balik itu semua yang mengatur ini kehidupan umat manusia. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala, ini kajian kita tentang masalah takdir. Insyaallah pertemuan depan kita pindah pembahasan. Pertemuan depan puasa ya? Belum. Insyaallah kita pindah kepada masalah pembahasan kajian tentang masalah iman dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Allah alam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.